الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا البكر كيف يحصر الناس ويمنعوا من الاجتهاد أو من تقرير غير أولئك من أئمة الدين. قيل له: كما جمع الصحابة رضي الله عنهم الناس على حرف واحد من حروف القرآن ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك. نعم، طيب، بارك الله فيك. ربي قال رحمه الله تعالى: فإن قال أحمق متكلف. Jika si ahmak, orang pandir itu, mutakallif, yang maksa itu, jika si pandir yang maksa itu berkata, kaifa yuhsarun nasu fi aqwali ulama muayyanina wa yumna'u min al-ijtihad aw min taqlid ghairi ulaika min a'immatid din. Jika si pandir atau si bodoh yang maksa tadi, dia memaksakan dirinya untuk berijtihad, dia memaksakan diri dia untuk berfatwa, padahal dia bukan dari kalangan mujtahidin, atau dia maksa ingin keluar dari pendapat para imam. Dia mengatakan, kaifa yuhsarun nas, gimana ceritanya manusia dibatasi, fi aqwali ulama'i muayyanin, hanya pada pendapat ulama-ulama tertentu aja, maksudnya imam yang empat. Imam yang empat. Kok orang-orang cuma di empat mazhab aja? Wa yumna'u min al-ijtihad, dan mereka dilarang, dicegah dari berijtihad. Aw min taqlidi ghairi ulaika min a'immatid din. Dan dilarang taklid kepada mereka empat imam mazhab tadi, yang merupakan imam-imam agama Islam ini. Qila lahu, maka dijawab, anna kama jama'a as-sahabatu an-nasa ala hurufin wahidin min hurufil Qur'an. Jawabannya adalah, kata al-imam Ibn Rajab, sebagaimana kaum muslimin, manusia dahulu, sebagaimana sahabat, mereka dahulu menyatukan manusia. Para sahabat menyatukan kaum muslimin ala hurufin wahid, di atas satu huruf Al-Quran, satu dialek. Ya, mereka menyatukan hanya dialek Quraisy, huruf Quraisy. Dialek-dialek yang lain, lahjah-lahjah yang lain, ditinggalkan dan mushafnya dibakar di masa Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu fikum. Wa mana'un nasa min al-qira'ati bi ghairihi fi sa'iril buldani. Dan para sahabat melarang kaum muslimin ya untuk membaca Quran dengan selain dialek yang telah ditetapkan, yaitu dialek Quraisy. Fi sa'iril buldan, di seluruh negeri. Jadi para sahabat menyatukan kaum muslimin lewat satu dialek Quraisy dalam Al-Quran, membakar semua mushaf yang termaktub dengan selain dialek Quraisy. Ya, lamma ra'au anna al-maslahata la tatimmu illa bidzalik. Ini dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memandang kemaslahatan tidaklah dapat sempurna didapati. Ya, bahwasanya maslahat yang besar ini tidak dapat terrealisasi illa bidzalik, melainkan dengan melakukan hal tadi, yaitu menyatukan manusia kaum muslimin di atas satu dialek. Wa anna an-nasa idza turiku bi yaqra'una 'ala hurufin syatta. Dan kaum muslimin manusia jika mereka ditinggalkan, dibiarkan membaca Al-Qur'an dengan huruf-huruf dengan dialek-dialek yang beraneka ragam sesuka mereka. Ya, tidak seperti yang dianjurkan oleh para sahabat untuk membaca Quran dengan satu dialek aja, yaitu dialek Quraisy. Hanya dialek Quraisy. Mereka dibiarkan memakai dialek-dialek yang lain dari mushaf-mushaf yang dibakar oleh sahabat di masa Utsman. Waqa'u, maka mereka akan terjerumus, kata Syekh, fi a'zamil mahalik. Mereka akan terjerumus ke dalam kebinasaan yang paling besar. Itu apa? Perpecahan. Perpecahan. Nah, ini diungkapkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam satu sisi jawaban terhadap ahmak yang mutakhalif tadi. Yang kata beliau, ahmak, ahmak ini lebih parah daripada bodoh. Ya. Yang maksa tadi ingin keluar dari pendapat para imam. Taibar kalau begitu. Berikutnya, padahal harga baca. Laulam tutbat tutbat laulam tutbat an-nasu fiha, dikasroh ini, walaulam tutbat an-nasu fiha laqwali a'immati ma'budin la'adda dhalika ila fasadi ad-din wa ayyamta kullu ahmaqi mutafarrifin ila ba'di man salafa, ila ba'di man salafa, min al-mutaqaddimin farubbama kana bita'rifin yufarrikuhu alayhim kama waqa'a dhalika katsiran min ba'di dhahirin, min ba'di dhahiri, min ba'di dhahiriyin. Hasbi dhahiriyin, araftum? Tahu ya mazhab Zahiri, pengikutnya Abu Daud Al-Zahiri atau Ibn Hazm Al-Andalusi ya rahimahumallahu taala. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, Wa kadzalika masailul ahkami wal fatawa al halali wal haram. Demikian pula dengan permasalahan hukum-hukum Islam. Ya, dan berbagai fatwa halal atau haram. Laulam tudbatin nasu fiha bi aqwali a'immatin ma'dudina. Seandainya annas, kaum muslimin, mereka tidak tudbat, tidak dibatasi fiha pada permasalahan ini, masalah hukum fatwa halal haram, mereka tidak dibatasi dengan aqwal a'immatin ma'dudin, dengan pendapat-pendapatnya a'immah yang ma'dudin, yang tertentu, yaitu empat imam madhab. La'adda dharika ila fasadidi. Tentu hal ini akan menghantarkan kepada kerusakan agama. Nah, rusak agama ini. Semua boleh berfatwa. Semua akan menempatkan dirinya pada posisi mujtahid. Nah, ini bahaya ini. Padahal kita memahami yang berhak berijtihad adalah kalangan mujtahidin. Dan yang namanya mujtahid mutlak ini sangat terbatas. Memang di kalangan sebelum a'immatul arba'ah banyak mujtahid mutlak. Namun pendapat-pendapat mereka tidak dibukukan. Semisal ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, Al-Imam Al-Lais, Al-Imam, banyak para ulama, terlebih lagi kalangan sahabat, tabi'in. Namun pendapat-pendapat mereka tidak dibukukan oleh para talamid mereka dalam semua bab ahkam. Ini berbeda dengan empat imam madhab. Kalau dikatakan kenapa madhabnya Lais tidak ada atau tidak tersebar, kenapa madhabnya Sufyan Ats-Tsauri tidak tersebar? Nah, ini dengan ini perbedaan dengan madhab Syafi'i, madhab Hanbali, Maliki dan Hanafi. Madhab Maliki, pendapat-pendapat Imam Malik dalam seluruh bab ahkam itu terjaga. Ya, terjaga, dicatat oleh murid-muridnya. Demikian pula dengan madhab, imam madhab yang lain. Dan mereka kalangan a'immatul mujtahidin. A'immatul mujtahidin. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka apabila ya, kipas saja Pak ini, gak usah AC, dingin pagi-pagi. Nah, maka apabila semua orang dibiarkan setelah a'immatul madhab, setelah para imam mujtahid dibiarkan berijtihad, padahal mereka tidak ada ruang untuk berijtihad karena ketidaklayakan, karena tidak memenuhi syarat, ya, maka akan rusak agama ini. Di mana akan tampil para ruwaibidah, yang akan tampil bak mujtahid mutlak. Ini ngeri. Ya, ini ngeri. Semua orang bebas mentarjih masail, ya, sesuai dengan hawa yang ada pada diri dia, bukan ilmu. Makanya para ulama menyatakan, orang yang enggak berhak berijtihad, dia berijtihad, dia dosa benar atau salah. Ya. Salah aja, benar aja dosa, apalagi salah. Nah, ini enggak boleh. Dia bukan mujtahid, kemudian berijtihad pada permasalahan yang para ahli imah sudah berijtihad. Paham enggak? Ini para imam sudah berijtihad. Para imam sudah berijtihad. Kemudian dia malah berijtihad ikut-ikutan juga. Dia bukan mujtahid. Ya. Gak bakal nyampe. Dengan kadar keilmuan dan perangkat-perangkat yang dia miliki jauh dari standar yang namanya mujtahid. Nah, rusak agama ini. Lada dari kaidah fasadidin. Hal ini akan menghantarkan kepada kerusakan agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW. Laulamnya beko alimun ittakhadan nasu ru'usan juhala. Seandainya enggak ada orang alim lagi, maka manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka, juru fatwa mereka, juru ijtihad mereka. Wa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin. Dullu wa adullu. Jika orang-orang yang bodoh ini diangkat menjadi pemimpin agama, dia ditanya, maka dia akan berfatwa tanpa ilmu. Dia sesat lagi menyesatkan. Dia sesat lagi menyesatkan. Rusak agama kita. Ya. Bukan mujtahidin mentarjih. Tarjih adalah haknya mujtahidin. Allah musta'an. Ya. Wa an yu'adza kullu ahmaqa mutakallifin talabar riyasata nafsahu min zumratil mujtahidin. Ya. Berikutnya lagi, wa an yu'adza kullu ahmaq. Dan berikutnya lagi, setiap orang yang pandir bodoh, ya, itu akan dianggap yang pandir bodoh yang maksain ingin keluar dari pendapat a'immah, ya, dia akan talabar riyasah, dia akan mencari kepemimpinan nafsah pada diri dia sendiri. Min zumratil mujtahidin, dari kalangan rombongan mujtahid. Jadi ketika dia sudah menyingkirkan pendapat imam, dia akan menghadirkan pendapat diri dia sendiri. Nah, dia akan mengatakan, ya, al-arjah fi hadhihi al-mas'alah 'indi, masyaallah. Pendapat yang rajih di masalah ini menurut saya, wah. Maka dia akan mengkategorikan diri dia sebagai mujtahidin. Imam yang diikuti. Memiliki kedudukan, memiliki riasah. Subhanallah. Paham enggak sih? Ngerti? Maksudnya apa sih? Paham enggak? Paham? Iya. Jadi dia akan berijtihad sendiri. Dia akan mentarjih. Kalau dia mentarjih sendiri, berarti dia menempatkan diri dia pada riasah. Kepemimpinan. Yang namanya imam itu pemimpin. Dia akan menempatkan diri dia pada tingkatan imam. Sebagai zumrah rombongan mujtahidin. Allah musta'an. Hah? Sadar gak itu? Sadar lah. Nah, ini yang gak paham. Mentarjih itu hak mustahid, bukan hak kita. Nah, bukan hak kita. Tapi barakallahu fikum. Wa an yabdi'a maqalatan yansibuha ila ba'di man salafa minal mutaqaddimin. Ya, bahkan dia akan mengada-ngadakan, ya betadi, dia akan mengada-ngadakan maqalatan pendapat yang sibuha, yang dia akan menisbatkan pendapat tadi ila ba'di man salaf, kepada sebagian kalangan para ulama salaf, minal mutaqaddimin, dari kalangan ulama terdahulu. Sampai sini ya? Hah? Farubba mana? Farubba maka nabi tahrifin yuharrifu alaihim kama waqa'a dhalika katsiran min ba'di dhahiriyina. Terkadang mereka melakukan hal tersebut dengan mentahrif, menyelewengkan ucapan mereka, sebagaimana dahulu ini terjadi pada kebanyakan kalangan zahiriyah. Nah, terus lanjutin. Ya. Albar. Rubbama kanat tilka zalatan. Fala taqtadi maslahatu fa'il taqtadi. Goyra maf'ul ya. Dari syubhat yang dibawakan oleh ahmak mutakallif ini akan dijawab oleh Ibnu Rajab sendiri. Kemudian wa rubbama kanat tilkal maqalatu zallatan min ba'di man salafa. Terkadang pendapat itu merupakan zallah ketergelinciran pendapat, kekeliruan pendapat. Min ba'di man salaf, dari sebagian ulama terdahulu yang qad ijtama'a ala tarkiha jama'atul muslimin, yang jama'ah kaum muslimin ya telah bersepakat untuk meninggalkannya, meninggalkan pendapat tersebut ya. Fala taqtadi al-maslahatu wa ira ma qaddarahu Allah wa qadahu. Ya. Maka tidaklah maslahat mengharuskan ya. Ghairu ma qaddarahu Allah wa qadahu, kepada selain apa yang telah Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Min jam'in nas ala madahibi haulai al-aimatil masyurin radulanhum wa ajma'in. Ya, jadi ini kesimpulannya ya, maslahatnya ini mengharuskan ya, para ulama untuk menetapkan apa yang telah menjadi takdir ketetapan Allah, yaitu apa? Min jam'in nas, menyatukan kaum muslimin ya, menyatukan manusia ala madahibi haulai al-aimatil masyurin. Ya, di atas madhab-madhab mereka, para ulama yang masyhur tadi, yang semoga Allah meridhai mereka semuanya. Fa in kila, jika ada yang bertanya, al farq baina jam'in nas ala harfin wahidin min al ahruf as-sab'ati min ahrufil quran wa baina jam'ihim ala aqwal fuqaha' al arba'ah anna tilka al hurufa as-sab'ata kanat yuqal ma'naha wahidun wa aw mutaqaribun wal ma'na hasilun bi hadzal harfi. Nah, ini mungkin ditanya kan tadi al Imam Ibnu Rajab, al Hafiz Ibnu Rajab, mengkiaskan disatukannya kaum muslimin di atas madhab yang empat sebagaimana disatukannya kaum muslimin di atas dialek yang satu, dalam mushaf Quran, mushaf Utsmani. Di mana Utsman dan para sahabat membakar semua mushaf yang termaktub di atas dialek selain Quraisy. Paham enggak sini? Hah? Ibnu Rajab mengkiaskan. Kenapa kita mesti berada di atas salah satu dari a'imatul madzahib al-arba'ah? Ya, dengan kejadian tadi. Kejadian yang ada di masa sahabat. Paham enggak sini? Di masa Utsman. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, apa hubungannya antara disatukannya manusia di atas satu dialek dari 7 dialek Quran wa baina jam'ihim ala aqwali fuqa'il arba'ah dan dikumpulkannya mereka di atas pendapat 4 ahli fikih itu 4 imam madzhab anna tilka huruf ala sabah bahwasanya dialek dialek 7 dialek dalam Quran kanat yuqal itu dikatakan maknanya sama mutaqarib saling berdekatan wal makna hasilun bi hadzal harf ya oleh karena itu maknanya itu sudah terwujud ya bi hadzal harf dengan salah satu dari 7 qiraah ya kita membaca riwayat manapun dari 7 qiraah itu maknanya hasil sudah hasil terwujud dengan salah satu dari qiraah yang kita baca. Makna apa? Makna dialek Quraisy. Paham sini? Baik. Wa hadza bi khilafi qawli fuqaha'il arba'ah. Ini tentu berbeda dengan pendapat para fuqaha yang 4 imam madzhab. Fa innahu yajuzu ay yattafiqu 'ala syai'in wa yakunu al-haqqu kharijanan. Kata mereka, ya. Karena boleh-boleh saja. Ya. Mereka sepakat akan satu pendapat. Ya. Mana lagi tadi? Wa yakunu al-haqqu kharijanan. Namun ternyata yang benar adalah yang di luar dari pendapat mereka. Pendapat imam madhab. Ya. Walaupun 4 imam madhab sepakat, bisa jadi yang benar di luar pendapat imam madhab katanya. Di luar kesepakatan mereka. Maka jawabannya nih. Jawabannya. Tandol. Dimas. Diri wujudihi farduhu ittiba'u ma dhahara lahu wa dhalikal mustahil ini ala takdir wujudihi ini ya, jumlah itiradiyah la mahala la min al-irad jadi dia bukan matbu dari fard paham ya jadi farduhu itu khabar dari dhalikal mustahil paham terus amma ghairuhu fa farduhu at-taqlidu wa taqlidu ha'ula'i al-a'immati sa'ibun bila raibi wa la isma 'alaihim wa la man qalladahum wa la ba'dahum ini ada yang terhapus ya fa hadha yufdi ila ittiba'il ummati 'ala al-khata'i la yaqulu al-qawla al-haqqa la budda an yakuna madhmuman bihi ahadun Baik. Min ahadid. Ini ada yang kehapus nih. Ada yang kehapusnya dua ya. Mungkin sebagian ulama perasaan itu begini-begini. Ayakuna matmuman bihi min ahadin minal mukhalifin. Minal mukhalifin. Nah, kalau yang pertama terhapus Allah alam itu ya. Yang terhapus Ibnu Raj dari pentahqiq pun juga enggak memberikan komentar apa-apa. Hanya menerangkan bayat nuskhah. Ya. Dan diputihkan saja artinya titik kosong di naskah asli. Ya. Nah, itu tidak diberikan solusi. Baik. Dari mana tadi Dimas bacanya? Kila hada qad mana'ahu ta'ifatun minal ulama. Maka kata Al-Habib Ibn Rajab, maka kita jawab. Ya. Hada. Ya, ini kias seperti apa namanya? Pertanyaan seperti ini yang ingin membedakan antara disatukannya umat di atas satu dialek. Yang satu dialek ini terbagi menjadi tujuh macam kiroah yang disatukan oleh Utsman. Mereka semua mesti berada di atas satu dialek ini. Ya, kemudian Ibn Rajab mengkiaskan dengan apa? Dengan hal tersebut, yaitu untuk menetapkan umat harus berada di bawah kendali empat imam mazhab. Kan dia menolaknya, nggak bisa. Nah, orang tersebut menolaknya, nggak bisa dong, beda kata dia. Nah, maka kata Al-Habib Ibn Rajab, hada, maka penolakan seperti ini qad mana'ahu ta'ifatun minal ulama. Maka kemungkinan seperti ini sudah dicegah, ditolak, dibantah oleh sekelompok dari kalangan ulama. Wa qalu inna Allah lam yakun liyajma' hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Maka mereka menyatakan umat apa namanya? Allah tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya umatku la tajtami ummati ala dalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Lihat kias dia. Lihat pernyataan dia. Ya. Kalau empat apa tujuh kiroah yang satu dialek itu hasil bihadal hur bisa terwujud dengan salah satu dari macam kiroah. Kalau empat mazhab enggak bisa kata dia. Fa innahu yajuzu ayattafiqu ala syai'. Karena bisa jadi para ulama empat imam madhab bersepakat atas suatu masalah, wa yakunu al-haqqu kharijan anhum. Namun bisa jadi kebenaran justru yang di luar dari kesepakatan mereka. Nah, lihat, dia ingin menyatakan empat imam madhab kalau bersepakat bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Nah. Maka jawabannya yang pertama, Allah tidak akan membiarkan umat ini bersepakat di atas kesesatan. Ini mansus. Ya. Tertera dalam nas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Wa bidzalika ahaditsu muta'addidatun ta'tadu dzalika. Ya. Dan yang pada masa ini terdapat berbagai hadis-hadis yang beraneka ragam yang menguatkan pendapat ini, yaitu umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Wala takdiri taslimihi. Ya. Ha, kata beliau, ala takdiri taslimihi. Anggaplah pendapat dia diterima. Pendapat orang tadi diterima. Ingin membedakan disatukannya umat di atas satu dialek Quraisy dalam qiraah Quran dengan disatukannya umat di atas empat mazhab. Kalau mereka katakan, oh enggak bisa, enggak sama. Ala takdiri taslimi. anggaplah diterima pendapatnya. Fahadza innama yaqulu nadhiran wa la yatalu alaihi ila mustahidun. Maka hal ini pun kalau terjadi, ya, nadiran, jarang, walayat tariu alaih, dan tidak akan ada yang tahu. Empat imam madhab bersepakat, ternyata keliru kesepakatannya. Ilah mustahidu, kecuali yang tahu juga mustahid. Sedangkan mustahidnya itu siapa? Setelah empat imam madhab yang dikategorikan mustahid mutlak. Nah, yang mana? Berapa banyak yang akan memberikan informasi, mengedukasi umat bahwa yang benar pendapatnya begini. Dia mustahid, selevel sama mustahid. Paham gak sini? Hah? Apa Pak? Belum nanti. Ya. Jadi, kalaupun itu diterima, ini terjadi, nadiran jarang. Walayatoli alaihi ila mustahid. Dan tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali mustahid. Mustahid mutlak. Wasala ila akthara mimma wasalu ilaihi. Ya. Yang mustahid tadi telah sampai kepada yang lebih, kepada ilmu yang lebih banyak daripada yang wasalu ilaihi, yang para imam telah sampai kepada tingkatan ijtihad. Ini berarti dia lebih hebat dari empat imam mazhab berarti. Ya enggak? Berarti dia wasala ila akthar, berarti dia telah sampai kepada puncak keilmuan yang lebih akthar, yang lebih banyak daripada apa yang telah ditempuh, telah sampai pada imam-imam mazhab. Ngerti sih? Karena dia bisa tahu, oh ya, imam mazhab ini keliru. Istinbatnya salah. Salah. Yang benar ini itu. Hada aidan mafkudun wa unadirun. Maka ini mafkud. Nah, ini mafkud. Ini pun mafkud. Ya berarti hilang, enggak ada. Atau kalaupun ada, nadir jarang. Ya. Tapi barakallahu fikum. Paham antum sini? Wadhalikal mustahidu. Mustahid itu tadi. Yang mustahid yang ternyata dia lebih berilmu daripada empat imam madhab. Ngerti sini? Ala takdiri wujudihi. Taruhlah ada dia. Nah, ala takdiri wujudihi. Anggaplah dia ada. Ya. Si mustahid ini yang lebih berilmu daripada empat imam madhab. Farduhu justru kewajiban dia. Ittiba'u ma dhahara lahu min al-haqqi. Kewajiban dia mengikuti kebenaran yang nampak bagi dia. Amma ghairuhu fa farduhu at-taqlidu. Adapun selain dari mustahid yang tadi. Selain dari mustahid yang tadi. Kewajiban dia ya taqlid. Mengikuti pendapat a'immah. Wa taqlidu ha'ula'i al-a'immati sa'igun bila raibin. Dan mengikuti pendapat imam-imam yang tadi sa'ig. Ya. Sa'ig itu benar, boleh tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Wala isma 'alaihim, tidak ada dosa bagi mereka kalangan muqallidin yang bukan dari kalangan imam-imam madhab. Bertaklid kepada mereka. Ya. Tidak ada dosa bagi mereka. Ya. Ya. Wala ba'dahum. Ya, tidak pula orang yang bertaklid kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Ngerti sini? Paham? Jadi berapa orang yang ada yang lebih berilmu daripada empat imam madhab zaman sekarang ini? Berapa? Hah? Gak ada. Nah, yang lebih berilmu pada Imam Ahmad, pada Imam Malik, daripada Syafi'i, daripada Imam Abu Hanifah. Gak ada? Kalau Kalau ada, kalaupun ada, yang lain ikut mana? Kan misalkan ada satu orang, terus yang lain kaum muslimin ngikut yang mana? Ngikut dia atau ngikut tempat imam mana? Ya, kata beliau, ya, wa amma ghairuhu, adapun selain dari si mustahid, kalaupun memang ada tadi, farduhu at-taqlid, ya wajibnya taqlid. Taqlid mana? Ke mana? Taqliduha ulai al-imati. Ya taqlid kepada imam yang memadam tadi. Maka taqlid kepada imam madam, sa'ibun. Ini boleh. Belahai. Tanpa ada keraguan. Paham sini? Ngerti enggak sampai paragraf ini? Baik, paragraf ini. Fahada yufdi ila tiba'il a'immati al-khatab. La yakulul qawla al-haqqa la budda ayyakuna madhuman bihi min ahadim min al-mukhalafi. Nah. Ya. Maka hal ini yufdi akan menghantarkan kepada ittiba'is al-a'immah. Ya, kepada mengikuti pendapat para imam. Alal khata'. Walaupun keliru. Ya. La yakulul qawlal haqqa. Ya. La yakul qawlal haqqa. Labuda ayyakuna madmuman bihi min bihi ahadun min al-mukhalafin. Karena tidak ada seorang pun yang mengucapkan kebenaran, labuda ayyakuna madmuman, pasti dia akan dicela. Ya, bihi, dengan seruan kebenaran. Ahadun, tidak ada seorang pun yang mengucapkan kebenaran, pasti dia akan dicela. Ya, minal mukharibi. Dicela dari kalangan orang-orang yang menyelisih tadi. Nah. Cukup dulu sampai sini. Ya. Sampai sini. Ya. Nanti kita lanjut lagi berarti sampai falam yattafiq al-ummatu al-khata. Sampai sini. Nah, subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.